إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin yang berbahagia, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Tidak ada pengingat kebaikan yang paling mengetuk hati manusia dibanding kematian. Oleh karena itu, dari masa ke masa, kematian menjadi pijakan utama ulama-ulama, orang-orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai penasehat. Mengingat kematian seperti yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, minimal mengandung tiga faedah. Yang pertama, ta'jilu taubah, menyegerakan taubat. Dan inilah yang sulit untuk dicapai oleh manusia, karena kecenderungan manusia tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Yang kedua, nasyatul ibadah, semangat untuk memacu dan memicu ibadah. Sehingga Rasulullah memberikan cara kita salat khusyuk, salli salata muwaddi', salatlah seperti engkau akan berpisah dengan dunia. Yang ketiga adalah qana'atul qalbi, tercapainya, tergapainya qana'ah hati. Yang kecenderungan manusia, lau kana li ibni Adam wadin latamanna an yakuna akhar. Kalau seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, pengin yang berikutnya, pengin yang kedua, ketiga dan seterusnya. Bukankah kita dulu ketika punya rumah kontrakan menghayal, ya Allah, seandainya saya punya rumah sendiri, yang penting milik sendiri walaupun kecil. Setelah punya, ya Allah, seandainya bisa nambah dua kamar aja ke atas, sudah cukup ya Allah, yang satunya untuk tahajud, yang satunya untuk barangkali ada tamu termasuk ustaz. Tahajud juga enggak, ustaz juga enggak pernah nginep. Setelah punya ya Allah, kalau seandainya saya punya kontrakan 5 pintu aja ya Allah, buat tambah-tambah bayaran semester anak dan seterusnya. Dan yang inilah menyebabkan manusia tidak pernah menggapai akhirat dengan sempurna. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Yaitu qila, Rasulullah SAW ketika ditanya, apa yang dimaksud penghancur kelezatan ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-maut, kematian. Kalau antum tidak percaya, seandainya antum sedang makan paling enaknya, mungkin kalau di Jogja sate klathak, kemudian ada yang membisiki, Pak, minggu depan Bapak mati, kira-kira masih enak enggak itu? Saya yakin hambar, saya yakin hilang. Itulah hikmah kenapa kematian tidak diberikan tahu, tidak diberi kabar sebelum seminggu atau 2 minggu. Hadirin sekalian, perjalanan ruh manusia ketemu pisah mengalami 5 kali. Yang pertama, ketemu di alam rahim saat manusia ditiupkan ruh dan umurnya 120 hari. Kemudian pisah ketemu lagi di alam dunia dengan lahir dan kondisi alam berbeda. Kemudian berpisah ketemu lagi pada saat di alam mimpi. Lalu nanti ketemu dan pisah lagi di alam kubur. Dan pertemuan terakhir nanti di alam akhirat. Masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya bentuk dan kondisi hakikat berbeda yang tidak bisa saling dikiaskan. Makanya antum untuk mencerna alam kubur, jangan menggunakan standar alam dunia. Dan antum ketika ingin mencerna alam dunia, jangan menggunakan standar alam rahim. Karena tidak akan bisa ketemu. Ya kalau di alam rahim ada lapangan bola kan gak mungkin. Di alam rahim antum masya Allah 9 bulan dikurung dalam tempat seperti itu masih hidup. Coba antum sekarang dikarungi 3 hari di alam dunia, masih hidup enggak? Oleh karena itu alam akhirat termasuk nanti di kuburan, termasuk nanti di akhirat yaitu jannah, yang Allah katakan rumah seluas langit dan bumi, enggak ada yang mustahil. Makanya ketika ada seorang Yahudi datang ke Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana sekarang surga 1 orang seluas langit dan bumi, mana nerakanya? Rasulullah SAW jawab dengan logika, idza jaa al-lailu wa aina an-nahar, kalau sudah datang malam, mana siang? Membikin itu semua bagi Allah tidak ada yang sulit, apalagi mustahil. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian selalu menjadi renungan para ulama salafuna salih. Makanya Abdullah ibn Abi Aizar mengatakan, wahai manusia, ingat, sesungguhnya kalian memiliki 2 hunian. Hunian satu di atas bumi, dan hunian satunya di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu menanyakan, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Andaikan kita sekarang umur 60 tahun, Allah takdirkan 70 tahun, tinggal di Jogja kurang 10 tahun, alias kurang 2 kali pilkada. Gak lama toh? Sementara kita perbaiki pintu jendelanya, kita isi perabotnya, kita kasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin, ketika kita tinggal di negara-negara Eropa. Sementara kita datangi hunian yang di bawah bumi, malah kita hancurkan. Jangankan kita pikir untuk mencicilnya, jangankan membangunnya, ada sebagian di antara kita malah kita hancurkan sengaja dengan tangan-tangan jahil kita. Padahal hadirin sekalian, andaikan di antara kita mati hari ini, kemudian kiamat kurang 1 juta tahun, umpamanya, umpama, logikanya umur kuburan tok 1 juta. Ya Allah, apakah orang berpikir, berakal, hanya membela 2 kali pilkada, hanya membela 10 tahun tersisa, kita hancurkan akhirat kita yang ya Allah. Makanya hadirin sekalian, tidak ada perjalanan paling jauh menuju, kecuali menuju ke akhirat. Kalau ada orang tanya, Pak, buktinya mana? Perjalanan menuju akhirat itu jauh. Gampang. Buktinya enggak ada yang bisa balik. Ada orang Jogja yang balik? Enggak ada. Fir'aun aja enggak bisa balik kok, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab enggak bisa balik. Mereka yang memiliki kekuatan materi yang hebat sampai hari ini tidak ada yang bisa kembali. Apakah kita sebagai orang yang kayis, cerdik, membiarkan tanpa bekal? Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, Ya Rasulullah, ayyun nasi akyasuhum wa ashadduhu wa ahzamuhum, mana manusia yang paling cerdik dan paling tangguh? Rasulullah SAW mengatakan, aksaruhum dikron dil maut, yang paling banyak mengingat kematian, wa ashadduhum isti'dadan dil maut qabla nuzulih, dan paling siap untuk menyambut kematian sebelum hadirnya. Dan persiapan bukan kita sekarang bikin lubang kuburan setiap weekend kita tengok, enggak, itu malah salah. Karena nanti malah ngangen-ngangen lubang terus, iya nikmati nduk kono. Ya kita bikin lubang di Jogja, ternyata mati di Mekah. Yang benar kata sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Enggak ada. Karena mati enggak pakai formulir, cabut nyawa enggak pakai pendaftaran. Dan kapan saja malaikat ini sigap, Pak, disuruh nyabut oleh Allah jam 2 malam banjir, siap. Loh, kalau antum keluar jam 2 banjir piye? Enggak. Oleh karena itu, persiapan adalah ketakwaan. Makanya Allah sang penyair lanjutkan, wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min sakimin ashahinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak orang sakit-sakitan tidak mati-mati. Ya Allah. Dan lebih mendasar lagi, wa kam min fata yusbihu wa yumsi amina. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Subhanallah, dia pagi hari main bola, jogging, pulang di depan lewat rumah penjual kain kafan. Nyapa? Lagi ngapain, Pak? Ini lagi gunting-gunting kain kafan, barangkali sore ada yang beli, ternyata yang dibelikan dia. Itulah manusia. Dan kita, Pak, tidak hidup di eranya Nabi Nuh sehingga bisa umurnya 950 tahun. Dan kita tidak hidup di eranya Fir'aunah yang bisa umur 350 tahun. Kita hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Kalau memang seperti itu, rugi. Kita tenggelamkan hidup kita untuk syahwat, untuk dunia, untuk berbagai macam kesenangan sesaat, sementara kita jual dengan harga murah akhirat kita. Ulaikan alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum, enggak akan laba. Seorang mukmin tidak akan bakal tenggelam karena keuntungan sesaat. Bahkan mereka ingat, kun, kata Rasulullah, kun fid dunya ka annaka gharibun aw amiru sabil, jadilah kamu hidup di dunia seperti perantau atau mampir. Antum tahu mental utama perantau. Biasanya mental utama perantau, biarpun gelandang di Jakarta, yang paling penting pulang kampung keren. Biarpun sekarang hidup apa adanya, tetapi subhanallah, kembali kepada Allah, fasilitas lengkap dan kenikmatan melimpah. Dan Pak, dunia ke akhirat sering saya umpamakan seperti tidur dan mimpi. Ada orang yang tidur di kamar mewah, kasurnya empuk, mimpinya makan sate. Alhamdulillah, hidup di dunia Allah kasih harta yang melimpah, tetapi harta itu digunakan sarana untuk meningkatkan kedekatan dia kepada Allah, untuk mengumpulkan berbagai macam bekal akhirah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ni'mal malu salih lirrajuli salih, sebaik-baik harta di tangan orang salih. Makanya tidak ada aib orang itu menjadi kaya, dan tidak tercela orang itu punya duit. Yang tercelakan efeknya, dengan duit sombong atau tawadhu, dengan duit bisa meningkatkan ibadah atau menjauhkannya. Itu makanya sering saya definisikan, qanaah itu ialah, saya ulangi lagi, qanaah ialah terima apa adanya yang diberikan Allah, yang penting halal, walaupun 20 miliar daripada 20 juta haram. Kira-kira yang antum pilih mana? 20 miliar halal apa 20 juta haram? Sing waras pasti pilih 20 miliar halal. Enggak ada masalah. Oh, Nabi Sulaiman itu kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf kaya raya dengan sekejap setelah hijrah ke Madinah. Malah hadis yang mengatakan nanti Abdurrahman bin Auf masuk ke surga terlambat 500 tahun sebelum orang-orang miskin muhajirin, sambil merangkak masuk surganya. Hadisnya palsu, ditegaskan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Zubair bin Awam kaya, Abu Bakar kaya, tapi kekayaan mereka untuk meningkatkan kedekatan dia kepada Allah, kekayaan dia untuk meningkatkan dakwah Islam, kekayaan dia digunakan untuk menjayakan agama Allah. Karena jihad itu ada dua, jihad bil mal wa jihad bin nafs. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu, kemudian apa? Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Oleh karena itu hadirin sekalian, dahsyat. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian inilah yang membuat Umar bin Abdul Aziz merenung murung pada waktu pagi hari. Dia tidak bisa senyum, bahkan sedih, bahkan mukanya menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga ditanya orang sekitarnya, wahai Amirul Mukminin, ada apa gerangan pagi seperti ini? Anda sudah murung? Kata beliau, semalaman saya tidak bisa tidur, merenungkan nasib orang yang ada di dalam kubur setelah berjalan 3 hari. Setelah 3 hari di alam kuburnya, saya bayangkan mukanya sudah mulai melempuh, perutnya sudah mulai mengembung, mengeluarkan cairan yang menjijikkan, dan sudah mulai tubuhnya remuk redam dan sobek-sobek hancur dimakan oleh cacing tanah. Setelah itu jatuh pingsan Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah yang ingin selalu sukses di akhirat, tujuan kita di sana, kita harus menjadikan sarana hidup ini untuk akhirat. Yang kedua, ibarat orang yang kedua, orang sudah tidur di kasur empuk, kamarnya mewah, ngimpinya dikejar anjing. Ini orang kaya raya, hidupnya masya Allah, melimpah hartanya, tetapi malah jauh dari Allah, memusuhi Allah, dan harta yang diberikan oleh Allah hanya sekedar untuk maksiat dan untuk menentang Allah. Inilah orang yang paling buruk nasibnya. Sungguh sangat rugi, Pak. Harta yang diberikan Allah itu tidak awet. Yang akhirnya kita bawa adalah kain kafan. Kok digunakan untuk nyombongin Allah? Kalla innal insana la yadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, tidak. Nah, ada orang yang ketiga, ada orang yang tidurnya di emperan toko. Kadang-kadang saking enaknya tidur itu, bangun disiram air, ngimpinya makan sate. Orang miskin, kemiskinannya tidak menghalangi dia untuk dekat dengan Allah. Pergi ke masjid tidak menjadikan alasan untuk maksiat. Seperti sebagian orang, kadang-kadang maaf, ada di antara mereka maksiat melacur alasannya miskin, menjual kesuciannya alasannya tidak punya dana, dan bahkan di antara mereka pindah agama karena alasannya materi, keuangan, dan berbagai macam alasan. Padahal subhanallah, Nabi kita pernah berkali-kali, berbulan-bulan tidak ada di dalam rumahnya, tidak pernah nyala itu kompornya, tidak pernah nyala dapurnya kecuali hanya ada kurma sama makannya air. Sahabat begitu juga, tabiin begitu juga, bahkan wanita-wanita yang solihah mengatakan ketika saat melepas suaminya, wahai suamiku tersayang, ketika anda mencari rizki, aku masih betah perihnya kelaparan, tapi aku tidak betah bersama anakmu perihnya neraka nanti di hari kiamat. Itulah yang membuat motivasi mereka terus mencari harta yang halal, tidak menghalalkan segala cara hanya untuk menyenangkan, membahagiakan istri anak dengan cara-cara yang kotor dan kenikmatan sesaat. Tetapi hadirin sekalian, ada yang keempat, ini paling kasihan, ini paling keblangsa, ini paling menyedihkan. Sudah ngimpi, sudah tidur di emperan toko, ngimpinya dikejar anjing. Subhanallah, Pak. Sudah rumahnya miring di Kali Ciliwung, listriknya bantol alias Spanyol separuh nyolong. Udah gitu enggak sholat. Ya Allah, mau cari apa? Anda masya Allah yang kadang-kadang hidup di daerah di mana lampu-lampu merah, di tempat-tempat kumuh, puasa enggak puasa, sholat enggak sholat, sementara anda nasib dunianya pun tidak mendapatkan kecuali hanya segelintir sedikit daripada keuntungan dunia tersebut, apa enggak rugi? Pikirkan dengan kecerdasan anda. Serendah apapun, sungguh sangat tidak bisa diterima. Kita susah dunia, ternyata juga susah di akhirat. Kita jadikan diri kita seperti Wais Al-Qarni, walaupun nasibnya di dunia lemah, walaupun sangat gembel, kere, dan rambutnya awut-awutan, pakainya compang-camping ketika datang ke hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tetapi doanya sangat dikabulkan Allah. Dia dekat dengan Allah, karomahnya masya Allah, wali Allah, dan bahkan nanti diberikan oleh Allah surga paling tinggi. Sehingga hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, rubba as'as akbar. Banyak orang yang pakainya compang-camping, rambutnya awut-awutan, madhubu'un bilbab. Kalau seandainya dia namu ditutup pintunya, lau aqsama 'alallah, kalau dia sumpah atas nama Allah, la abarrahu, Allah akan kabulkan kesolehan di hadapan Allah. Ketakwaan yang dihitung oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Hadirin sekalian, saya akhiri khutbah kita yang mulia ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang faham akan ayat walal akhiratu khairun wa abqa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka khusnul khatimah fi Makkah awil Madinah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim. Innallaha al-ghafurur rahim.